Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali untuk membaca tafsir yang ringkas ini, tafsir Al-Muyassar li musannifihi hafizahullah. Masih kita pada pembacaan tafsir dari surat Al-Baqarah ya. Terakhir kita berhenti pada ayat yang ke berapa? 13 ya. Ayat yang ke-13. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-14. Ya, sebelum kita baca tafsirnya, kita bersama-sama untuk belajar memperbaiki bacaan kita ya, sebisa kita ya. Kita awali dari ayat yang ke-14. Kita buka dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمد في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ Di tahan dulu mimnya ya, gunahnya disempurnakan. Kalau ada mim bertasydid disempurnakan gunahnya. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين Cukup ya sampai ayat yang ke-19 ya, meskipun ayat yang ke-20 masih terkait ya. Kita baca dulu terjemahan dari ayat yang barusan kita lewatkan. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا Masih mengisahkan tentang karakter, sifat, dan tabiat orang-orang munafik. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka mereka berkata, آمَنَّا Kami juga beriman. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ Kemudian tatkala mereka kembali berkumpul dengan tokoh-tokoh kekufuran mereka. Qalu inna ma'akum, maka mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersama kalian. Satu akidah dan agama dengan kalian. Inna ma nahnu mustahzi'un, hanyalah kami mengucapkan kami beriman di hadapan mereka kaum mukminin itu sekedar untuk memperolok-olok mereka. Allahu yastahzi'u bihim, Allah membalas olok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka dalam kekufurannya yang melampaui batas dalam keadaan mereka buta mata hatinya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, merekalah orang-orang yang mengganti petunjuk dengan kesesatan, menukar petunjuk dengan kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, maka tentunya perniagaan mereka tidaklah menguntungkan. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka bukanlah orang-orang yang terbimbing. Baik, kita baca tafsir dari ayat ini. Qala al-mufassir rahimahullah atau hafizahullah, haula'il munafiquna idza qabalul mu'minina qalu, mereka kaum munafikin tatkala mereka berjumpa dengan kaum mukminin maka mereka berkata, saddaqna bil islami mithlakum, kami pun membenarkan Islam sebagaimana kalian membenarkannya. Mereka ucapkan ini hanya dengan apa? Lisannya saja. Mereka mengucapkan kami beriman, kami loyal kepada kalian, kami satu saf dengan kalian untuk taqiyah. Iya. Itu dibikin-bikin, dibuat-buat untuk menyembunyikan ya kejelekan yang ada dalam diri-diri mereka, untuk berupaya melindungi harta benda anak istri mereka dari kaum mukminin, untuk taqiyah juga, untuk supaya kalau ada keuntungan di tengah-tengah kaum mukminin, apakah mereka dapat keuntungan ghanimah dari perang dan misalnya mereka ikut andil mengambil bagian. Nah itu yang dipikirkan, dunia dan dunia saja kaum munafikin ini. Ya. Jadi mereka mengucapkan kami beriman seperti kalian beriman, ada maksudnya, ada tujuannya. Yang pertama, untuk menghindari agar jangan sampai harta-harta mereka diambil oleh kaum mukminin, agar jangan sampai anak istri mereka menjadi tahanan kaum muslimin, dan juga agar mereka kalau ada keuntungan dunia di tengah-tengah kaum mukminin, mereka ikut andil di dalamnya. Nah itu. Ya. Maka di sini dikatakan, wa idan sarafu wa dhahabu ila zu'ama'ihimul kafarah al-mutamarrijina 'ala Allah akalu lahum annahum 'ala millatil kufri lam yatrukuha. Tatkala mereka berpaling dari kaum mukminin, kembali menemui tokoh-tokoh besar kekufuran yang mereka durhaka dan melampaui batas, yang mereka terang-terangan dalam kekufurannya dan kedurhakannya kepada Allah, akadu lahum, maka mereka meyakinkan tokoh-tokoh tersebut bahwasanya mereka ini kaum munafikin, ala millatil kufur, sama seperti kalian di atas agama kekufuran. Lam yatrukuha, sama sekali kami tidak meninggalkan agama kalian. Ya. Kami mengucapkan beriman, bahkan bersyahadat, bahkan kami sholat, bahkan kami zakat, itu taqiyah saja. Ya, taqiyah saja. Aslinya kami sama, seakidah, seagama dengan kalian, wahai para pemuka kekufuran. Wa innama kanu yastakhifuna bil mu'minin, hanyalah mereka mengucapkan dengan lisannya, mengucapkan syahadat, bahkan mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasul dan hari akhir, itu sekedar yastakhifuna bil mu'minin, tujuannya untuk meremehkan kaum mukminin, wa yaskhuruna minhum, dan memperolok-olok mereka. Dan di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pemuka-pemuka kaum munafikin dijuluki oleh syayatin, dijuluki oleh Allah dengan syayatin. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka kembali ke syaitan-syaitan mereka. Ya, ini mengisyaratkan bahwasanya syaitan itu ada dua golongan. Ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatina al-insi wal jin, kata Allah. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jenis jin. Ya, karena mereka orang-orang kafir ini sama. Ya, seakidah dengan syaitan, akidah kekufuran sama, mengajak dan mendakwahi manusia kepada kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, maka mereka pantas kiranya dijuluki di sini dengan syaitan-syaitan. Dan syaitan itu dari kata syatona. Syatona itu maknanya ba'udah, jauh. Syaitan dikatakan syaitan karena syaitan-syaitan itu dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu yang diinginkan kerusakan, kejelekan, kemadharatan atas kaum mukminin. Nah itu. Jelas ya maknanya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika mereka berjumpa dengan kaum mukminin, mereka akan berkata kami beriman untuk taqiyah, dibikin-bikin. Ada tujuannya, dari tujuan-tujuan dunia. Ya. tidak jujur ucapannya. Kemudian apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, ini tokoh-tokoh besar kekufuran, mereka akan mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersama kalian, satu akidah dengan kalian, satu agama dengan kalian, musuh juga bagi kaum mukminin seperti kalian. Ya, inna ma nahnu mustahzi'un, hanyalah kami ucapkan apa yang kami ucapkan dari keimanan dan syahadat itu sekedar untuk apa? Memperolok-olok kaum mukminin. Kemudian ayat setelahnya, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Qala mufassiruhu rahimahullah, katanya Allahu yastahzi'u bihim wa yumhiluhum. Allah subhanahu wa ta'ala mengolok-olok mereka dan Allah kasih tunda mereka. Dikasih tunda bukan berarti Allah sayang kepada mereka, bukan berarti Allah punya perhatian kepada mereka, bukan. Innama numli lahum liyazdadu itsma, kata Allah, hanyalah kami tunda mereka, kasih senggang waktu mereka dengan kekufuran mereka, dengan dosa-dosa dan kefasikan mereka, agar dosa mereka terus bertambah dan bertambah, sehingga nanti azabnya yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan adalah azab yang sangat pedih. Al-jaza'u min jinsil amal, liyazdadu dholalan wa hayratan wa taradduda. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala kasih kesempatan mereka untuk terus masih hidup bersama kaum mukminin? Ya, liyazdadu dholalan wa hayratan wa taradduda, agar mereka semakin sesat, semakin bimbang dan ragu. Wa ijaziyahum ala istihza'im bil mukminin, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala balas mereka dengan balasannya setimpal karena sebab mereka memperolok-olok kaum mukminin. Dan balasan istihza dari Allah itu Allah berikan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat, di dunia juga, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahmatullah taala alaih. Kata beliau di dalam tafsirnya, istihza Allah kepada mereka, bentuk olok-olok Allah kepada kaum munafikin adalah di dunia dengan cara an zayyana lahum ma kanu fihi minasyaqa' wal hala al-khabitha. Allah jadikan indah apa yang mereka ada padanya dari keburukan, ya, dari kejelekan, kecelakaan. Hatta dhannu annahum ma'al mu'minin, sehingga mereka menyangka bahwasanya mereka bersama kaum mukminin, padahal bukan. Allah jadikan mereka memandang indah perbuatannya tadi, menampakkan apa? Keimanan, menyembunyikan kekufuran, dijadikan indah. Ini kan mengerikan. Kenapa? Ya karena dengan seperti itu dia akan sulit untuk taubat, rujuk kembali kepada Islam yang sebenarnya. Zahiran wa batinan, susah. Ya. Katanya hatta dhannu annahum ma'al mu'minina lima lamma lam yusallitillahu al-mu'minina alaihim, sehingga mereka menyangka bahwasanya mereka sepihak dengan kaum mukminin ketika Allah tidak memerintahkan kaum mukminin untuk memerangi mereka. Ya, tidak diperangi mereka kaum munafikin. Kenapa? Karena mereka secara zahir menampakkan keislaman, keimanan. Kita di dunia ini dibebani pada perkara-perkara yang zahirnya saja, yang batinnya Allah saja kita serahkan. Kalau dia zahirnya menunjukkan kebaikan, ya dia orang baik, kita perlakukan seperti orang-orang baik. Demikian juga orang-orang munafik, zahirnya menunjukkan keislaman, bersyahadat, sholat, bayar zakat, iya, sehingga mereka diperlakukan seperti perlakuan kaum mukminin, iya, di dunia ini. Ini bentuk istihza. Allah jadikan mereka memandang baik amalan jelek mereka. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Apakah orang-orang yang dijadikan, dihias-hiaskan amalan yang jelek yang dia perbuat sebagai amalan kebaikan itu sama dengan orang yang tidak seperti itu? Ya tentunya beda. Tazyin, dijadikan baik, indah amalan buruk. Ini bentuk istihza di dunia dari Allah atas mereka kaum munafikin. Di akhiratnya, wa min istihza'ihi lahum yawmal qiyamah annahu yu'tihim ma'al mu'minina nuran zahira. Di antara bentuk olok-olok Allah kelak atas kaum munafikin di akhirat hari kiamat adalah Allah subhanahu wa ta'ala beri juga kaum munafikin cahaya di tempat yang gelap. Sebelum sirat ada tempat yang sangat gelap gulita. Iya, Allah beri kaum mukminin cahaya, kaum munafikin pun diberi. Iya. Fa idza mashal mu'minuna binurihim tufi'a nurul munafiqin, maka tatkala kaum mukminin berjalan menyeberangi sirat dengan cahaya mereka yang terang benderang, tiba-tiba cahaya kaum munafikin dipadamkan sehingga jadilah mereka berada dalam kegelapan, di atas kegelapan. Wabaqau fi dhulmah ba'da nur, sehingga mereka tinggallah dalam kondisi gelap gulita setelah sebelumnya dapat cahaya. Mutahayyirina, bimbang, bingung, mau kemana melangkah, mau kemana berjalan. Fama a'dhamal ya'sa ba'da tama', sungguh alangkah besar keputusasaan setelah sebelumnya ada harapan. Ketika dapat cahaya kan berharap, ternyata meskipun dahulu di dunia kita secara zahir saja Islamnya bermanfaat, dapat cahaya, ternyata cahaya dipadamkan. Ini kan sangat menyakitkan. Iya, orang yang sebelumnya dapat cahaya, dihapus cahaya darinya, sedih. Berbeda dengan yang sebelumnya gak dapat cahaya, lebih sedih. Mereka-mereka yang sebelumnya dapat cahaya, kemudian Allah rampas cahayanya, Allah hapuskan cahayanya. Allah kisahkan dalam Al-Quran, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum matarabdastum martabtum wa gharratkumul amaniyu hatta ja'amullah wa gharrakum billahil gharur. Jadi kaum munafikin memanggil-manggil kaum mukminin, sini wahai kaum mukminin, saudaraku, ya bukankah kalian dulu bersama kami, kami ingin mengambil cahaya yang ada pada kalian. Ya, yunadunahum, kaum munafikin memanggil-manggil kaum mukminin, bukankah dahulu kami bersama kalian? Ya. Maka dijawab oleh kaum mukminin, bala, benar, kami dulu bersama kalian wahai kaum munafikin. Walakinnakum fatantum anfusakum, hanya saja kalian memfitnah diri-diri kalian, membuat kejelekan untuk diri-diri kalian dengan tadi sifat nifak tadi, dan menunggu-nunggu kejelekan menimpa kami kaum mukminin, dan kalian senantiasa dalam keraguan dan tertipu dengan angan-angan. Iya, wa gharrakum billahil gharur, kemudian mereka tertipu. Iya, dengan syaitan yang menipu. Iya. Demikian keadaan mereka. Itu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Allah perolok-olok di dunia dan di akhirat. Iya, mengerikan. Iya. Sehingga kita berupaya menjauhi ya sifat-sifat nifaq, menampakkan secara zahirnya dalam ucapannya kebaikan, kemudian dalam hatinya kita simpan apa? Keburukan. Ya, ini sifatnya kaum munafikin. Kemudian ayat yang setelahnya, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka lah, siapa mereka? Orang-orang munafik yang menukar petunjuk dengan kesesatan. Ya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, maka sungguh tidaklah perniagaan mereka menguntungkan, tidak pula mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dikatakan di sini dalam tafsirnya, ulaikal munafiquna ba'u anfusahum fi safqatin khasirah, mereka orang-orang munafik menjual diri-diri mereka dengan jual beli yang merugikan. Ya, yang sangat merugikan, bukan hanya di akhirat, di dunianya. Hanya saja karena kedangkalan akal pikiran mereka, mereka menyangka dengan demikian mereka dapat keuntungan. Dari kaum mukminin dapat keuntungan, dari kaum kufar pun dapat, sana sini dapat. Memiliki dua wajah, ya. Fa khadul kufra, maka mereka mengambil kekufuran. Wa tarakul iman, dan meninggalkan keimanan. Ini sungguh kerugian yang sangat-sangat nyata. Adapun kaum mukminin yang kuat imannya, itu seandainya mereka harus disiksa bahkan dibunuh untuk melepas imannya, niscaya mereka tidak akan mau melepasnya. Iya, ini kaum mukminin. Jangankan untuk dunia yang tidak seberapa, diri mereka pun mereka siap korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan kaum kufar, kaum munafikin. Mereka apabila datang seruan jihad fisabilillah, datang berbondong-bondong kepada Rasulullah beralasan, maaf ya Rasul, saya kayak gini, keluarga saya seperti ini, seperti itu, kebun saya gak ada yang ngurus, toko saya gini, banyak alasan. Adapun kaum mukminin tidak banyak alasan, bersegera mereka menyambut seruan Rasulullah untuk berjihad. Wa tarakul iman fama kasabu syai'an, sehingga akhirnya mereka tidaklah menghasilkan satu pun dari kemanfaatan. Bal khasiru al hidayah, bahkan mereka kehilangan hidayah. Sudah hidayah di hadapan mereka, ayat Al-Quran turun di tengah-tengah mereka, tahu turunnya Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyaksikan dengan kepala mata, mata kepala mereka sendiri. Tapi mereka sayang, ya, tidak mau mengambil pelajaran darinya. Wa hadza huwal khusranul mubin, inilah kerugian yang sangat nyata. Ya, nasallallahu salam wal afiyah. Itu kerugian yang sangat nyata. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, masaluhum, Allah permisalkan kaum munafikin dengan permisalan-permisalan yang sangat bagus, yang sangat mengena. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan orang-orang munafik adalah seperti seorang yang menyalakan api di malam hari yang gelap gulita. Falamma adha'at ma hawlahu, maka tatkala api tadi menerangi, menyinari sekelilingnya, dzahaballahu binurihim, Allah padamkan cahayanya. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, Allah biarkan mereka dalam kegelapan, di atas kegelapan. Dhulumat, iya, bukan dhulmah saja, kegelapan di atas kegelapan. La yubsirun, dalam keadaan mereka tidak bisa melihat. Nah, ini kita akan baca ya penjelasannya dari al-mufassir rahimahullah di sini. Katanya, halul munafiqin alladzina amanu zahiran la batinan bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma kafaru fa saru yatakhabbatuna fi dhulumati dhalalihim wa hum la yash'urun wa la amala lahum fil khuruji minha tushbihu hala jama'atin nazalu bi sahra'a fi lailatin muzlimah. Keadaan orang-orang munafik yang mereka beriman secara lahir tidak secara batin kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka kufur, fasaru, maka akhirnya mereka pun membabi buta di dalam kegelapan kesesatan mereka, dalam kondisi mereka tidak menyadarinya. Wala amala lahum bil khuruji minha, dan tidak ada harapan untuk mereka bisa keluar dari kegelapan di atas kegelapan tadi. Ini keadaan mereka seperti ini. Ya, tushbihu hala jama'atin nazalu bi sahra, mirip dengan keadaan kaum yang mereka singgah beristirahat di satu padang sahara. Fi lailatin muzlimah, di malam yang sangat gelap gulita. Wa awqada ahaduhum nara, kemudian salah seorang dari kaum tadi menyalakan api yang azimah, besar. Lidaf'i wal idha'ah, untuk menghangatkan tubuh-tubuh mereka dan untuk menyinari mereka. Falamma sata'atin naru wa anarat ma haulah, maka tatkala api tadi sudah menyinari, ya, menyala dan menyinari sekelilingnya, intafa'at wa a'tamat, tiba-tiba padam dan mati gelap. Fasara ashabuha fi dhulumatin, maka jadilah orang-orang tadi dalam kegelapan di atas kegelapan. La yarawna syai'at, tidak bisa memandang sesuatu pun, bahkan temannya ada di samping kanan kirinya pun tidak kelihatan. Wala yahtaduna ila thariqin wala makhraj, mereka pun tidak bisa terbimbing ke jalan mana harus mereka melangkah, dan mereka tidak mendapatkan jalan keluar. Itu keadaannya seperti itu, demikian disebutkan oleh Al-Imam Tabari rahimahullah. Penjelasannya sangat bagus ya oleh beliau, yang kesimpulannya kata beliau ya rahimahullah di dalam tafsirnya, jadi perumpamaan kaum munafikin di dalam mereka mengambil manfaat dengan iman mereka yang zahir, secara lisannya mengucapkan amanna billahi wa bir rasul wa bil yaumil akhir, sehingga mereka dihukumi di dunia sebagai seperti orang yang beriman, dijaga darahnya, dijaga hartanya, keturunannya, iya, bahkan dinikahkan satu sama lainnya dengan kaum mukminin, saling mewarisi satu sama lainnya karena zahirnya muslim. Ini permisalan mereka ya, dengan kepura-puraan mereka secara zahir menampakkan keimanan. Ini seperti seorang yang dia menyalakan api, kemudian ia menerangi dirinya dengannya. Hatta idza irtafaqa bi dhiya'iha wa absara ma hawlahu mustadhi'an bi nurin min adh-dhulmah khamidat an-nar wa intafa'at fadhahaba nuruhu, sehingga ketika dia sudah bersandar dengan cahaya tadi dan bisa melihat dengan sebab cahaya tadi apa-apa yang ada di sekelilingnya, ya, dia bisa menerangi dirinya dari kegelapan, maka tiba-tiba api tadi padam, hilang cahayanya. Ya, wa'adal mustadhi'u bihi fi dhulmah, maka kembali orang tadi dalam kegelapan, dalam kebingungan, dalam ketidakjelasan kemana dia harus berjalan. Ya. Kata beliau, wa dzalika annal munafiq lam yazal mustadian bi dawil qawli alladhi dafa'a anhu fi hayatihi al-qatl. Ya, demikian karena mereka orang-orang munafik senantiasa berlindung dengan cahaya yang berupa ucapan mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau amanna billah wa bil yaumil akhir. Yang dengan ucapan tersebut mereka bisa menolak dari diri-diri mereka al-qatl, pembunuhan. Ya, bisa menghindari as-siba, yakni tidak ditawan. Ya, anak istrinya. Meskipun dalam hatinya menyimpan kekufuran, permusuhannya seandainya mereka tampakkan ini permusuhan dan kekufuran, ini saya mereka akan dibunuh. Anak istrinya mereka akan ditawan, harta mereka akan dirampas sebagai baitul mal lil muslimin. Ya. Ini mereka mengira ya, bahwasanya yang seperti ini berlaku di akhirat. Kan di dunia saya dengan pura-pura beriman, kata mereka orang-orang munafik, saya selamat. Ya, tidak disentuh. Ya, diri-diri saya tidak dibunuh, anak istri saya terjaga. Bahkan kita pun kata mereka dapat manfaat di dunia. Mereka mengira di akhirat pun demikian, bisa mengelabui Allah. Dikira demikian. Ya. Dikira ketika di akhirat mereka menjawab, kami ini kaum mukminin, kami bersyahadat, kami tinggal bersama mereka, kami sholat bersama mereka, kami juga bayar zakat seperti mereka kaum mukminin. Dikira mereka di akhirat nanti seperti itu keadaan seperti di dunia. Ternyata tidak seperti itu. Dikatakan oleh beliau, tukhayyila ilaihi bidzalika nafsuhu annahu billahi wal rasuli wal mu'minin mustahzi mukhadi hatta sawarat lahu nafsuhu idza warada ala rabbi fil akhir annahu najin minhu bimithli alladhi naja. Dia mengira bahwasanya dia di akhirat kelak bisa selamat dengan sesuatu yang dia bisa selamat dengannya di dunia, dengan kedustaan, sifat nifaq dan mukhada'ah. Ini Allah kisahkan ya. Yauma yab'atsuhum jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum 'ala syai' ala innahum humul kadhibun. Di hari Allah bangkitkan mereka manusia seluruhnya, maka orang-orang munafik bersumpah kepada Allah sebagaimana mereka bersumpah di dunia bahwasanya mereka beriman. Di akhirat kelak mereka kaum munafikin bersumpah kepada Allah bahwasanya mereka termasuk orang-orang beriman. Wa yahsabuna annahum 'ala syai', dan mereka mengira bahwasanya mereka berada di atas sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka. Ya ala innahum humul kadhibun, ketahuilah bahwasanya mereka adalah dusta. Istahwadha 'alaihim syaitanu fa ansahum dzikrullah, kemudian Allah ancam dengan azab dan siksaan yang mengerikan, tidak seperti yang dihayalkan dan dibayangkan oleh orang-orang munafik. Ya, dikira mereka kelak di akhirat bisa masih mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Ta'alallah amma yaf'alun. Ya, tidak bisa, kalla. Ya. Ketika dipadamkan ya cahaya mereka di hari kiamat, maka mereka mencari-cari kaum mukminin, ingin sekali kiranya mereka bisa mengambil cahaya dari kaum mukminin. Ya, maka dikatakan yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu undhuruna naqtabis min nurikum. Ingatlah di hari kaum munafikin laki-laki dan kaum munafikin perempuan berkata kepada kaum mukminin, undhuruna naqtabis min nurikum, tunggu kami, kami ingin sekali mengambil cahaya dari kalian. Maka qila irji'u waraakum, dijawab, kembali kalian ke belakang. Faltamisu nuran, silakan cari sendiri cahaya. Faduriba bainahum bisuril lahu bab, maka dipisahkan antara kaum mukminin dengan kaum munafikin dengan pagar yang di situ ada pintunya, yang mana batinuhu fir rahmah, di dalamnya berisi rahmah bagi kaum mukminin, wa zahiruhu min qibalil azab, di belakangnya bagi munafikin, bagi kaum munafikin azab yang pedih. Iya. Nasallallahu salam alafiyah. Kemudian summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kondisi kaum munafikin, mereka summun. Apa tuli? Bukmun apa? Bisu. Umyun buta. Fahum la yarji'un, sehingga mereka tidak mampu kembali dari kekufuran kepada keimanan. Lihat di sini tafsirnya, hum summun an sama'il haqqi sama'a tadabburin, mereka summun tuli ya dari mendengarkan kebenaran, yakni pendengaran yang diikuti dengan tadabbur. Kalau mendengar ya mendengar, jadi sama' itu ada dua macam. Yang pertama sekedar sama' saja, mendengar saja, sama'ul haq saja. Ya. Yang kedua, sama'ul haq ma'atadabur. mendengarkan kebenaran diikuti dengan tadabbur dan qabul, diikuti dengan perhatian dan penerimaan. Kalau sekedar mendengar, ya mereka juga mendengar, tapi tidak diikuti dengan apa? Penerimaan. Bukmun aninuqti bih, mereka bisu dari mengucapkan al-haq, tawal haq, tidak mau mengucapkannya. Umyun an ibsari nuril hidayah, mereka buta, tidak bisa melihat cahaya hidayah. Lidzalika la yastati'una ruju'a ila al-iman, oleh karena inilah mereka tidak mampu kembali kepada keimanan. Alladzi tarakuhu, yang sungguh mereka telah meninggalkannya. Wasta'adu anhu bidh-dhalal, dan telah menggantinya dengan apa? Kesesatan. Iya. Dengan apa? Kesesatan. Kemudian permisalan yang berikutnya. Ini juga permisalan yang sangat bagus. Permisalan yang kedua. Kalau tadi permisalan yang nari dengan api, kalau ini permisalannya ma'i dengan air. Aw kasayyibin minas sama'i, yang sebelumnya sudah terfaham insyaallah ya. Mathaluhum kamathali allazi istawqada nara, perumpamaan orang-orang munafik adalah seperti orang yang menyalakan api. Dari mana sisi kesamaannya? Dari sisi mereka orang munafik ya bisa menerangi diri-diri mereka ya dengan apa? Pengakuan Islam secara zahir. Ini seperti orang yang menyalakan api, nyala ah, aman mereka dengan bersyahadat. Iya, dengan mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, dengan sholat, dengan zakat, padahal dalam hatinya penuh dengan kekufuran, kebencian kepada ahlul Islam. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allah binurihim, ya matkala sudah terang, maka hurilah Allah hilangkan cahayanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah tentang nama-nama kaum munafikin, siapa saja, dan beliau sampaikan kepada salah seorang sahabatnya, Hudzaifah bin Yaman, nama-nama orang-orang munafik. Ini. Satu persatu disebutkan. Dibongkar rahasianya oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Iya. Kemudian watarakum fi dhulumati la yubsirun. Allah biarkan mereka dalam kegelapan, tidak bisa melihat, tidak mampu kembali kepada keimanan. Seperti itu dia. Dicap mati hatinya sehingga tidak bisa dia bertobat dari kemunafikannya. Lihat permisalan yang berikutnya, au kasayyibim minas sama'i, atau seperti air hujan yang lebat yang turun dari langit. Fihi dzulumat, di dalamnya ada kegelapan, di atas kegelapan. Kan malam hari hujan, gelapnya di atas kegelapan, ya kan? Kegelapan malam, kegelapan hujan yang lebat, ya. Wa ra'dun, kemudian juga pada hujan tadi ada ra'd, gemuruh. Apa? Gemuruh, suara gemuruh. Pangan muru kan? Ya. Wabar kilat. Ya jaluna asobiyahum, mereka menjadikan jari-jari mereka fi adanihim, meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka, menutupkan telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka. Minas sawaiqi, karena takut halilintar. Ya, minas sawaiq, karena datangnya halilintar. Kenapa mereka letakkan jari-jari mereka ke telinga-telinga mereka? Hadaral maut, takut mati. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah Maha meliputi orang-orang kafir dengan ilmunya, azabnya. Iya. Paham ini ya? Itu perumpamaan yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Air hujan yang turun lebat di malam hari. Maka terjadi di dalamnya kegelapan di atas kegelapan. Di dalamnya terdapat gemuruh, di dalamnya terdapat kilat. Kemudian orang-orang, kemudian manusia biasanya apa yang dilakukan? Ya, meletakkan apa? Jari-jemarinya di telinga-telinga mereka. Takut suara apa? Petir. Iya. Iya. Takut mati juga. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah Maha meliputi keadaan orang-orang kafir. Iya. Dikatakan di sini, iya, dalam tafsirnya, au tushbihu hala fariqin akhar minal munafiqin. Setelah kita baca di sini, akan kita baca penjelasan dari Al-Imam Asyuti dalam tafsir Al-Jalalain. Bagus juga penjelasannya. Kata beliau di sini, al-muallif rahimahullah, au tushbihu hala fariqin akhar, atau keadaan orang-orang munafik itu mirip seperti keadaan kelompok yang lain. Iya. Au tushbihu hala fariqin akhar minal munafiqin yadhharu lahumul haqtarah wa yushakkuna fih taratan ukhra. Iya. Di sini di karwati harakati dhammah ya. Lalan hasilnya fathah ini. Mansub. Au tushbihu hala fariqin akhar, atau mereka seperti mirip keadaan kelompok yang lain. Minal munafiqin, dari kaum munafikin. Yadhharu lahumul haq tarah, yang mana al-haq kebenaran terkadang tampak dari mereka. Ya, wayashukuna fihi tarah, dan kadang mereka terhadap kebenaran tadi ragu. Ya. Ini seperti, oh berarti ini betul, halu ya, makulnya hala. Au tushbihu halu fariqin akhar, fariqin akhar minal munafiqin yadhharu lahumul haq taratan wayashukuna fihi taratan ukhra hala jama'ah yamshuna fil 'ara. Berarti semuanya ya. Atau keadaan sekelompok lain dari kaum munafikin yang mereka terkadang menampakkan kebenaran, terkadang mereka meragukan kebenaran. Ini keadaan mereka mirip dengan keadaan sekelompok orang yang yamshuna fil ara. Iya, mereka berjalan di satu padang pasir. Fayansabu alaihim matarun syadid, kemudian mereka tertimpa hujan yang deras. Iya. Tusahibuhu dhulumatun ba'daha faqa ba'd, yang mana hujan tersebut diiringi dengan kegelapan di atas kegelapan. Ma'qasfir ra'd, disertai diiringi dengan suara guntur. Wala ma'anil barq, disertai dengan kilatan cahaya kilat. Was-sawa'iq al-muhriqah, dan juga halilintar yang membakar. Allati taj'aluhum min shiddatil haul, yang mana itu semua ya allati taj'aluhum min shiddatil haul yad'una asabi'ahum fi adhanihim, yang mana itu menjadikan mereka karena rasa takut yang sangat menjadikan mereka meletakkan jari-jemari mereka di atas pada telinga-telinga mereka. Khaufan minal halak, karena mereka takut mati. Wallahu ta'ala muhitum bil kafirin la yafutunahu, Allah subhanahu wa ta'ala meliputi orang-orang kafir, tidak bisa mereka lolos dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata al-imam Asyuyuti rahimahullah dalam al-jalalain, ya, jadi kadza haula'i, demikian keadaan orang-orang munafik. Kalau turun Al-Quran, jadi Al-Quran ini ibaratnya soyib, hujan deras yang turun. Iya. Kemudian wa fihi dzikrul kufur, di dalamnya ada penyebutan tentang kekufuran. Ini adzulumat, jadi kegelapan-kegelapan itu umpamanya adalah kekufuran-kekufuran yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Wal wa'id alaihi, dan tadi ya, suara gemuruh tadi itu ibaratnya adalah wa'id alaihi, ancaman terhadap perbuatan kekufuran. Ya. Kemudian kilat tadi yang terang itu ibaratnya hujah-hujah yang tampak. Ya. Jadi kata beliau al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, perumpamaan ini perhatikan baik-baik, soyib itu ibaratnya apa? Al-Qur'an yang turun kepada mereka. Kemudian dzulumat, apa? Kekufuran-kekufuran yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ra'd, gemuruh, ini berarti apa? Peringatan dari kekufuran, kan banyak dalam Al-Qur'an. Barq, kilat, ini apa? Hujah-hujah yang nyata dari Al-Qur'an. Ya. Kata beliau, ya, rahimahullah, ya. Ini tamtsil li'izzaji ma fil Qur'an min al-hujaji qulubahum wa tasdiqihim lima sami'u fihi mimma yuhibbun wa wuqufihim amma yakrahun. Ini perumpamaan tentang ya izaji ma fil Qur'an, bahwasanya apa yang ada dalam Al-Qur'an dari hujah-hujah itu membuat mereka gelisah. Iya. Dan juga tamtsil tentang bahwasanya mereka kaum munafikin membenarkan apa yang mereka dengar, membenarkan dan mempercayai apa yang mereka dengar tatkala itu sejalan dengan apa? Hawa nafsu mereka. Ini diumpamakan dengan kilat. Iya, dengan apa? Kilat. Iya. Belum dibaca ayatnya ya? Kullam adha'a lahum syaufi, ketika kilat tadi muncul terang maka mereka berjalan. Ini belum dibaca ya ayatnya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa wuqufihim amma yakrahun. Iya. Kemudian kalau kilat tadi berhenti mereka tidak berjalan lagi. Ini kalau mereka mendapati dalam syarat ini sesuatu yang memberatkan mereka, apakah perintah untuk jihad, maka mereka berhenti, tidak mau untuk berjalan bersama kaum mukminin. Dan insyaallah nanti akan kita ulang mungkin dari ayat ini ya, perumpamaan kaum munafikin dengan apa? Sayyib, hujan yang deras yang turun. Ya, di malam hari insyaallah untuk lebih jelasnya akan kita pulang pada kesempatan berikutnya bidillah. Wallahu ta'ala أعلى وأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.